بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حنفتنا عزكم الله. Sebelum saya lanjutkan pembahasan yang berikutnya, ada yang mungkin perlu dijawab, pertanyaan-pertanyaan seputar masalah pemerintah. Yang bertanya, apakah termasuk bentuk kemaksiatan kepada Allah ketika kita tidak mentaati pemerintah dalam perkara yang kadang dianggap sepele? Misal, tidak memakai helm atau SIM ketika mengendarai motor. Tapi, ikhwan, yang perlu anda fahami, ikhwan fillah jazakumullah, bahwa ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah, disebutkan tadi dalam perkara-perkara ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang sesuai dengan syariah al-islamiyah, dan juga dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Atau dalam perkara-perkara yang kemaslahatannya umum untuk semua pihak. Nama ya khan, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang masalah ini. Bagaimana mentaati penguasa dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah? Maka belum menjawab, na'am. Termasuk ketaatan kepada penguasa ialah ketaatan kepada mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah, atau perkara-perkara yang sifatnya manfaat yang umum, atau maslahat-maslahat yang umum. Itu masuk dalam kategori ayat-ayat atau hadis yang menerangkan ketaatan kepada mereka. Maka ikhwan fillah jazakumullah, termasuk taat kepada pemerintah. Dan kalau antum niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ma'jurun insyaallah, berpahala insyaallah taala. Iyalah, kalau antum semua mentaati ketentuan-ketentuan pemerintah yang sifatnya mubah, Yang dicontohkan sama beliau seperti misalkan rambu-rambu jalan. Paham? Lalu lintas. Lampu lalu lintas. Hijau berjalan. Merah berhenti. Kalau kuning hati-hati. Itu termasuk perkara yang mubah dan diharuskan taat kepada pemerintah dalam bab itu. Paham? Ketentuan. Belok kiri. Ikuti lalu lintas. Jangan belok kiri terus. Ini tidak, belok kiri. Ikuti lampu. Kalau kamu kemudian mentaati pemerintah dalam perkara ini, anta majurun insyaAllah. Diberi pahala insyaAllah ta'ala. Atau misalkan pemerintah menetapkan di daerah-daerah tertentu jalur-jalur tertentu, jalur harus pakai helm standar. Kalau anda mentaati pemerintah dalam perkara ini menggunakan helm standar, ma'jurun insyaAllah, berpahala insyaAllah ta'ala. Paham ya? Atau misalkan di sebagian jalan lagi yang lainnya, jalur lambat. Jalur lambat, tidak boleh ngebut. Maksimal 60 km per jam. Kalau anda mengucapkan ikhwan fillah, na'azakumullah ma'jur insyaAllah. Diberi pahala insyaAllah ta'ala. Terus bagaimana dengan SIM? Pertanyaan masalah SIM. Belum kejawab. Dari siapkan hadiahnya sama panitia. Pak Tekat yang jawab. Bagaimana dengan SIM ini, Pak? Harus. SIM itu ketentuannya harus ada gambarnya Pak Tekat. Nah, mungkin ada SIM polosan. Iya kan? Iya apa ya? Betul kan, Pak? Yang namanya SIM itu mesti harus ada gambar orangnya. Gambar orang termasuk suara dawatil arwah diharamkan dalam Islam. Bagaimana kemudian anda mentaati pemerintah dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam? Bukankah ketaatan itu dalam perkara ma'ruf saja? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara kemarufan saja. Di mana mereka? Loh, di mana kok diperbolehkan? Mau perkara yang haram kok diperbolehkan? Gak ada istilahnya perkara haram kok tahu-tahu boleh. Gak bisa. Jauh. Disepakati itu insya Allah yang namanya SIM mesti ada gambarnya. Iya kan? Ada gambarnya mesti. Dan harus gambar orangnya. Misalkan, apa namanya, hakikat bawa mobil, pakai SIM, anaknya atau SIM, tetangganya. Diperiksa sama kepolisian, SIM-nya mana Pak? Duh, gambarnya kok lain? Ini juga akan berkasus itu nanti. Bagaimana ini? Masih keras ini. Diperbolehkan ini. Apa karena nyupir kendaraan ini? Allah musta'an. Lepas hadiahnya. Enggak ada hadiah yang separuh dah. Allah musta'an. Nah, tak tanya yang punya mobil ini. Mana Bu Farid ini? Anda ya Bu Farid. Gimana? Saya kan sampaikan ketaatan kepada pemerintah itu enggak mutlak. Iya kan? Itu ketaatan hanya dalam perkara ma'ruf saja. Tidak boleh dalam perkara yang mengandung kemaksiatan. Sekarang antum diminta untuk berfoto. Iya kan? Foto orang yang bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa diharamkan dalam Islam. Tidak boleh perkara yang maksiat itu. Nah, untuk biaya. Ketika misalkan antum foto setengah badan begini. Setengah badan begini. Orang lihat gambarnya antum. Kira-kira orang kenal gak dengan gambarnya antum itu? Maka mengatakan, gambar siapa ini? Dia akan mengatakan, ini gambarnya Bu Farid. Duh, dalam rangka ketaatan itu gak boleh berkata kemaksiatan. Ya apa ya antum? Iya kan? Gak boleh kemaksiatan. Inna muta'atu fil ma'ruf. Bagaimana? Gitu ya. Terpaksa harus mengikuti mereka. Kalau gak bikin SIM. Begitu ya. Terpaksa. Terus gak berdosa. Darurat. Kalau misalkan gak pakai SIM bagaimana? Bisa gak bawa mobil? Tuh, berarti gak darurat. Loh. Yang namanya pakai alat darurat ya, ikhwan. Kalau Anda tidak punya SIM, gak bisa pakai mobil. Ayo. Balik papan bontang, tanpa SIM. Jalan gak? Jalan. Bapak bilang, jalan. Gak ada masalah. Kok gak ada pos polisinya? Saya apa? Terus bagaimana ya, Kang? Apa ini? Gak ada yang bisa jawab apanya. Berat pertanyaannya. Kayaknya berat juga hadiahnya. Allah nusana ya, Kang. Tidak ya, Kang. Yang namanya perkara yang haram itu tidak bisa berubah menjadi perkara yang mubah kecuali kalau memang dalam kondisi darurat. Paham? Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Perkara yang darurat itu bisa menghalalkan perkara yang terlarang. Saya paham ya? Sehingga betul-betul kalau memang keadaannya darurat, mau tidak mau harus menggunakan SIM. Dipaksa, diminta harus oleh pemerintah. Kalau tidak maka begini-begini. Ya halas, dengan terpaksa kita menggunakan SIM. Wal ithmu ala man alzam. Dosanya bagi orang-orang yang melazimkan demikian. Dan juga perlu difahami, manawati na'azakumullah, bahwasanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya perkara darurat, itu diukur sesuai dengan keadaannya. Kalau daruratnya itu ialah di Jawa saja, enggak pakai SIM, langsung tangkap sama polisi, ya di Jawa pakai SIM. Di Kalimantan, balik papan bontang, tanpa SIM, bisa jalan, ya enggak usah pakai SIM. Sebab tidak ada di situ yang namanya perkara darurat. Saya paham? Itu namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Harus seperlunya. Sebab asalnya perkara yang haram, di situ ada perkara yang diharamkan dalam Islam, yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Begitu. Hah? Ya apa? Nah, kalau ada hadiah separuh, tak hadiah separuh. Allah ibarisika ya, Pak. Demikian pula ya, Pak. Assalamualaikumullah yang namanya paspor, misalnya. Memang, kalau memang perkara yang harus menggunakan paspor, tidak mungkin untuk bisa haji kalau tidak pakai paspor. Tidak mungkin untuk bisa ke sana dengan tanpa paspor. Harus menggunakan itu. Ya khalas, al-ithmu 'ala man alzam. Dosanya bagi orang yang mengharuskan kita berbuat demikian. Dari paham ya? Nah, itu keadaannya darurat. Allah ibarisikum. Mana yang lebih utama? Taat kepada ulama ahli sunnah atau taat kepada pemerintah kaum muslimin? Seandainya ketaatan itu saling bertentangan. Gimana kok bertentangan itu? Hah? Kalau bertentangan, itu berarti pemerintah itu memerintahkan perkara yang jelek. Paham tak? Perkara yang maksiat, bukan perkara yang ma'ruf. Kalau seandainya pemerintah itu melaksanakan perkara yang ma'ruf, tidak mungkin bertentangan dengan para ulama. Iya kan? Tadi pahami tak? Nah mungkin ya akhi. Yang namanya para ulama memberikan fatwa dengan ilmu mereka. Dengan ayat, wa hadith, an-nabawiyah. Dengan perkara-perkara yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan perkara-perkara yang sepanjang ibadah. Saya paham ya? Maka pertentangan seperti itu mungkin. karena perintah penguasa mengandung perkara maksiat, maka pertentangan, maka jelas dalam bab ini kita mendahulukan ketaatan pemerintah, ketaatan ulama, atau sebaliknya, pemerintahnya memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, sementara ulamanya ulama su, ulamanya enggak kena. Ya, kita dahulukan ketaatan kepada pemerintah. Yang penting yang khonafuddin azakumullah ialah siapapun dia, baik dia ulama atau umara, yang namanya ketaatan innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan ikhwan dalam perkara yang ma'ruf. Sebagai faedah yang khonafuddin azakumullah, bahwasanya ta'atul umara, ketaatan kepada penguasa ikhwan fillah azakumullah, tabi'atun li ta'atil ulama, itu mengikuti ketaatan kepada para ulama. Fahamin? Jadi ketaatan kepada penguasa itu sesungguhnya di belakang mengikuti ketaatan kepada para ulama. Demikian faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Alamul Muwaqqi'in. Dalam beliau Alamul Muwaqqi'in beliau menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah itu mengikuti ketaatan kepada para ulama. Sebab ketaatan kepada umara, kepada pemerintah itu harus dalam perkara yang ma'ruf. Harus dalam perkara yang ma'ruf. Memang sementara para ulama itu memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hakala. Antum bisa lihat keterangan beliau rahimahullah dalam Alamul Muwaqqi'in di bagian-bagian awal. Ayo ya, tapi yang lainnya tidak usah. Biasanya dia gitu. Ayo. Ayo. Ini pembahasan awal tentang permasalahan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau alaihissalatu wassalam sebagai wasiat beliau kepada umatnya. Yang itu merupakan wasiatun jami'ah, wasiat yang mencakup kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin azakumullah. Pembahasan kita kali ini secara khusus menerangkan tentang masalah sunnatur rasul alaihi salatu wassalam, keharusan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan, upaya untuk meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat sebagaimana riwayat yang saya sebutkan tadi. Khana bidin azakumullah. Al-i'tisamu bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini merupakan satu prinsip yang sangat mulia, yang sangat besar dari prinsip-prinsip Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga yang disebutkan dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan juga yang dijelaskan oleh para ulama kita. Banyak ayat di khanafatina azakumullah yang menerangkan tentang masalah ini. Al-i'tisamu bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, itu masuk di dalamnya ikhwan ketaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Dan juga termasuk dalam bab ini ialah ittiba'ur Rasul alaihissalatu wassalam, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau alaihissalatu wassalam. Maka ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah ini ikhwanatina azakumullah sangat banyak. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menjelaskan kewajiban taat kepada Rasul alaihissalatu wassalam dan juga kewajiban untuk berpegang dengan sunnah beliau, kembali kepada sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Dan bila kalian bersengketa, berselisih dalam suatu permasalahan, suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketaatan kepada pemerintah, minal iman, termasuk tanda-tanda keimanan seseorang. Di mana dalam ayat ini Allah memanggil kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian sebagian perintahnya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Menunjukkan kalau kalian melaksanakan yang disebutkan dalam ayat ini, taatullah wa taatul rasulih wa taatul umara, maka itu merupakan tanda keimanan seseorang. Juga dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua kaum muslimin, ketika terjadinya persengketaan, terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan, ikhtilaf di kalangan kaum muslimin tentang suatu masalah, dari masalah-masalah diniyah, masalah-masalah keagamaan, atau masalah-masalah duniawiyah, kita diperintahkan untuk merujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah menegaskan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Bila kalian bersengketa tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Disebutkan yang kami tina'azakumullah dalam tafsir, bahwasanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah kembali kepada kitab sucinya, Al-Quran. Kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam ialah kembali kepada beliau semasa hidupnya. Adapun setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, maka kembali kepada sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Naam ya ikhwan. Bahkan prinsip seperti ini merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, ketika perpecahan, ketika ikhtilaf, ketika adanya persengketaan di kalangan kaum muslimin, dijadikan tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan di akhir ayat Allah menjelaskan bahwasanya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu merupakan solusi yang paling tepat. Solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan perselisihan, untuk menyelesaikan perpecahan. Allah mengatakan di akhir ayat, "Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih bagus lagi akibatnya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada kitab Allah dan Sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu merupakan kunci, kunci untuk menyelesaikan semua problematika, semua permasalahan, semua kasus, baik itu problem rumah tangga, atau problem dengan anak-anak dan istri, atau problematika remaja-remaji, atau problematika yang namanya kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan juga problematika kaum muslimin, bahkan problem bangsa dan negara sekalipun, itu akan bisa diselesaikan dengan cepat, dengan tepat, dengan baik, dan tepat akibatnya kalau merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ayat ini kepada bidina azakumullah, persis seperti riwayat yang kita bawakan tadi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kata beliau, sungguhnya barang siapa di kalangan kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan, dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang amat sangat banyak. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan solusinya, solusi problematika kaum muslimin dalam bentuk perselisihan dan perpecahan. Beliau mengatakan, ya ikhwan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian ketika itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Pegangi sunnahku tadi dan gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Maka semua problem, semua masalah, semua kasus itu akan diselesaikan ikhwanabidina azzakumullah dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taatilah Allah dan Rasulnya, dan bila kalian berpaling, bila kalian berpaling, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang kafir. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, dikatakan sebagai orang yang kafir. Fa'in tawallau fa'inna allaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian menentang, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, fa'inna allaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak akan mencintai orang-orang yang kafir. Menunjukkan kalau orang itu menentang Allah, menentang Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Berarti di sini bagian yang terakhir itu sangat menguatkan bagian awal ayat ini. Di awal ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan lafaz perintah, Qul ati'ullaha war rasul. Katakan wahai Nabi, taatilah Allah dan Rasul. Ini perintah. Dan perintah itu ditegaskan dengan akhir ayat yang berupa ancaman, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan bila kalian menyimpang, menentang, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Allahul musta'an. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, perkara yang sangat wajib bagi setiap orang. Fardu ain atas setiap insan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan kalian jangan bersengketa, jangan berselisih. Fatafshalu, sebab kamu akan gagal dalam usaha kalian. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan sabarlah. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini khonafitina azakumullah berbicara tentang permasalahan jihad fisabilillah. berbicara tentang masalah komando militer. Di antara adab-adab berjihad fi sabilillah yang disebutkan dalam ayat ini, yang mana kalau pasukan itu atau sebuah pasukan mentaati adab-adab ini tadi, maka dia akan berhasil mengalahkan musuh, maka dia akan kuat, solid sebagai pasukan yang sangat solid. Adab tersebut ikhwanatina azakumullah diawali dengan perintah wa'ati'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wala tanaza'u, dan kalian jangan berselisih, jangan bersengketa, jangan berpecah. Niscaya kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Menunjukkan ikhwanatina azakumullah bahwa kunci keberhasilan kaum muslimin dalam berjihad fi sabilillah itu bukan pada kekuatan fisiknya, bukan pada senjatanya, bukan pada jumlah personilnya, bukan kepada kehebatan logistiknya atau tim medisnya. Tapi kunci keberhasilan, kemenangan kaum muslimin dalam berjihad fi sabilillah ialah ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulnya alaih salatu wassalam. Nah, ikhwan, menunjukkan kekuatan Islam itu ada dalam hati-hati mereka. Kekuatan kaum muslimin itu ada pada keimanan mereka, ada pada ketakwaan mereka, ada pada sikap taat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam. Kunci keberhasilan. Dan kalau sampai ada satu saja dari prajurit tadi yang kemudian tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, alias bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bermaksiat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka tidak akan ada yang namanya kemenangan. Mau contoh? Contohnya ya qanafidina azakumullah. Bermaksiat kepada Allah yang membuahkan kegagalan dalam berperang ialah peristiwa Hunain yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Peristiwa Hunain ini kana bidina azakumullah terjadi setelah Fathu Mekah. Habis Fathu Mekah, beliau mau menuju ke wilayah Taif untuk menyerang Bani Saqif dan sekitarnya. Waktu itu ikhwan fillah azakumullah jumlah pasukan kaum muslimin sangat besar. Hampir 12 ribu personil. Melampaui angka 10 ribu. 12 ribu personil ya ikhwan. Jumlah yang sangat besar untuk saat itu. Di saat itu ikhwan fillah azakumullah mulai muncul penyakit kemaksiatan itu. Apa itu ya, Pak? Lo kok diem aja? Apa itu? Oh, pengen dapat hadiah, rupanya. Setiap jawaban ada hadiahnya, rupanya. Apa ya, Pak? Yaitu sikap ujub. Bangga dengan jumlahnya personil. Ada yang berkomentar. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita sekarang ini. Jumlah kita besar. Kedepan manusia. Sebelah kanan manusia, sebelah kiri manusia, ke belakang manusia. Bayangkan 12 ribu orang ngumpul jadi satu. Banyak ikhwan. Penyakit ujub ini ikhwan fillah azakumullah yang namanya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak boleh bermaksiat dalam berperang. Kunci keberhasilan ialah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka dengan sebab sikap ujub bangga dengan banyaknya personil yang ada pada sebagian personil ya ikhwan. Bukan semua sahabat, sebagian personil yang merasa bangga dengan banyaknya jumlah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka porak-poranda di awal peperangan. mereka maju menuju ke Taif. Lihat sepi. Loh, mana ini? Sing ada lawan. Katanya orang Ambon, sing ada lawan. Gaunak musuh ini. Maju terus, sepi. Terus merangsek. Bangga mereka. Takut musuh sama kita. Lihat jumlah kita besar seperti ini. Takut mereka. Terus merangsek. Begitu mulai sangat jauh masuk di wilayah Taif. Ternyata dengan bertubi-tubi, dengan mendadak, pasukan musuh ikhwanatina azakumullah langsung menyerang mereka dengan panah-panah mereka, dengan tombak-tombak mereka. Kelagebang kaum muslim waktu itu. Porak-poranda, kocar-kacir semuanya. Berlarian semuanya. Wah, akhirnya ketika ikhwanatina azakumullah saking kocar-kacirnya, yang ada di samping Rasul alaihissalatu wassalam cuma satu. Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Tapi Abu Sufyan Ibn Harith. Masih keluarganya Rasul alaihissalatu wassalam. Memegangi apa namanya pelana kudanya Rasul wassalam. Tidak ada orang. Lari semua para sahabat. Yang jumlahnya 12 ribu orang itu. Kocar-kacir. Dengan serangan musuh yang tiba-tiba itu. Maka Rasul memerintahkan Abu Sufyan ini untuk memanggil orang-orang yang ikut Baitur Ridwan. Ya ahla Baitur Ridwan, ta'alu. Gitu. Yang dipanggil bukan orang-orang yang bermasuk Islam, tapi para sahabat yang militan-militan itu, yang sudah lama masuk Islamnya, yang kuat keimanannya, dipanggil sama Rasul. Panggil mereka. Langsung dipanggil semua. Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, sini semuanya. Langsung yang mendengar suara itu, dan dia termasuk orang-orang yang disebut, langsung bergegas menuju ke arah suara, gabung lagi dengan Rasul. Gitu. Maka Rasul segera menarik kudanya dengan gagah berani dan mengatakan, ana nabiyyu la kadzib, ana ibn Abdul Muttalib, katanya beliau. Saya seorang nabi, enggak ada kesalahan kepada saya. Sayalah putranya Abdul Muttalib. Gagah beliau. Yang lainnya ada kacir-kacir, beliau yang paling kuat. Begitu mereka menyadari kesalahannya mereka, ngerti kemaksiatannya, taubat kepada Allah, langsung mereka awalnya merubah posisi dan gantian mengempur kaum musyrikin, keok kaum musyrikinnya. Ya apa kan? Satu kesalahan bayangkan, ujub. Merasa bangga dengan banyaknya pasukan saja sudah kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Bukti ya kan? Menunjukkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya alaihissalatu wassalam, kunci keberhasilan dan kunci kemenangan kaum muslimin dalam membela, dalam melawan musuh-musuhnya. Adapun contoh bahwasanya taat kepada Rasul itu merupakan kunci kemenangan, dan bermaksiat kepada Rasul kunci kegagalan, ialah peristiwa Uhud. Kok kayaknya antum ini enggak pernah baca sejarah rupanya. Mulungu kate. Peristiwa Uhud ya kan. Kalian tahu ikhwan fillah azakumullah. Pada waktu perang Uhud, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menempatkan pasukannya dengan jitu. Ada pasukan sayap kanan, ada pasukan sayap kiri, ada pasukan tengah, dan khusus pasukan sniper. Kalau pada sekarang, yaitu pasukan pemanah. Beliau tempatkan di balik bukit Uhud, di atas. Memanah orang-orang yang hendak menyerang beliau dari balik bukit. Sehingga pasukan Islam ketika itu ialah Uhud di belakangnya mereka. Kemudian di bawah kaki-kaki bukit Uhud ialah pasukannya kaum muslimin. Dan pasukan kafirin di sebelah sana. Dan kaum kafirin dibikin masuk ke sebuah ruangan yang tidak mungkin mereka dengan mudah pulang ke Mekah. Dihimpit begitu. Gitu. Rasul memberikan perintah kepada yang di atas. Jangan ada seorang pun di kalangan kalian yang turun dari bukit Uhud sampai saya perintahkan. Walaupun kalian melihat kami diterkam sama anjing-anjing, digonggong sama anjing-anjing di bawah sana kemari, atau yang semisalnya, jangan turun, kata Rasul. Ditempatkan 50 pemanah di atas. Hah? Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Bukan Zubair. Abdullah bin Jubair. Di atas ya, kawan. Nah, perang dimulai. Ketika semuanya mentaati komando Rasul alaihissalatu wassalam, maka strategi tempur berhasil dilaksanakan. Pasukan musuh dibiarkan maju. Panas-panas di maju. Begitu mereka semuanya maju dengan sekali hitungan. Aduh, jadi perang lagi ceritanya ini. Dengan sekali hitungannya, ikhwan. Maju. Takbir, ikhwan. Allahu Akbar. Berlangsung semua kaum muslim maju. Berperang melawan kaum musyrikin. Dari atas mereka memanah pasukan-pasukan kaum muslimin. Kaum musyrikin. Porak-poranda itu. Pasukan kaum musyrikin itu. Padahal waktu itu kaum musyrikin dipimpin oleh jagoan perang Khalid Ibn al-Walid ketika itu masih kafir. Porak-poranda, ikhwan, terpukul mundur mereka semuanya. Sampai perempuan-perempuan mereka. Sengaja bawa perempuan itu kaum musyrikin. Supaya pasukan mereka jangan lari. Malu aib, masa mundur. Dilihatin sama perempuannya, cewek-ceweknya. Itu semua terpukul mundur. Sak perempuan-perempuannya. Sampai apa namanya menjunjung bajunya mereka perempuan itu untuk lari. Hah? Ya, jinjingnya kelihatan tepisnya. Lari semuanya. Pontang-panting. Meninggalkan perhiasan mereka, harta benda mereka, semuanya lari. Nah, yang di atas bukit mulai melihat kondisi yang seperti itu. Gak tahan mereka. Melihat ghanimah, harta rampasan perang di depan mata, ditinggalkan sama pemiliknya. Tak kuat, langsung ya kaum al-ghanimah, memanggil pasukan snipernya ini. Ada ghanimah, sudah kalah mereka, sudah mundur. Ya Allah, ghanimah, ngambil ghanimah. Diingatkan sama ketua regu snipernya ini, Abdullah bin Jubair. Ya kaum, enggak boleh sama Rasul turun. Tanya sama yang lainnya, apa lagi? Sudah menang kita, mereka sudah lari terbirit-birit. Mereka sudah lari semuanya itu. Gitu. Lihat itu Hindun itu, menyincing bajunya itu, sangat kelihatan apa gelang di kakinya itu, lari semuanya. Akhirnya mereka langsung berhamburan turun dari bukit mengambil ghanimah. Saat itu karena fitnah terjadi yang namanya kemaksiatan kepada komandan Rasul alaihissalatu wassalam. Khalid ibn Walid melihat demikian langsung gerak itu instingnya dia itu. Langsung dia dengan pasukan berkudanya memerintahkan anak buahnya langsung memutar di balik bukit menguasai wilayah Uhud yang di atas. Begitu. Lagi perang lagi sudah ini. Naik ke atas sampai terbunuhlah Abdullah bin Jubair ketika itu yang masih bersikeras di situ ya. Dibunuh semua pasukan sniper yang di sana, maka kaum muslimin pun terkepung dari dua arah, dari arah gunung dan dari arah sebelah sana. Kaum muslimin tengah-tengah ya, kawan. Di sini ada kaum musyrikin. Maka Khalid pun langsung mengumandangkan suaranya, untuk kembali bertempur melawan kaum muslimin. Ya halas, ribut semuanya kaum musliminnya, kocar kacir semuanya sudah. Pasukan berkudanya dengan panah-panahnya Khalid tersebut dari atas menyerang, dari sebelah sana menyerang. Kaum muslimin nggak karu-karuan sudah, berhamburan sampai tidak paham ini mana yang muslim, ini mana yang kafir ini. Saking ruwetnya itu. Duh, kok bisa tidak jelas mana yang muslim, mana yang kafir? Ini pertanyaan gampang. Saya tanyakan saja kepada Allah. Yang kecil ini. Iya. Kenapa kok begitu semrawut? Pasukannya kaum musyrikin menyerang. Dari dua arah. Kaum muslimin di tengah-tengah. Berhamburan mereka semua sampai kemudian nggak bisa dibedakan mana yang muslim mana yang kafir. Terus perang itu nggak ngerti, yang penting menyelamatkan diri. Pertanyaan saya loh, kenapa kok bisa begitu, bisa nyampur begitu, nggak tahu mana yang muslim mana yang kafir? Kenapa? Apa katanya? Bingungan ya. Iya, itu karena saya udah ngomong tadi kebingungan. Tadi saya ngomong bingungan. Iya, Kaum muslimin bingung ini. Kebingungan mereka ini. Karena serangannya bertubi-tubi. Dari pihak kaum muslimin. Dari atas, dari bawah, dari tengah. Sampai nyampur begitu pasukan itu. Sampai enggak jelas. Mana yang muslim, mana yang kafir. Perang itu enggak jelas. Pokoknya. Nah pertanyaannya, lu kok bisa? Tidak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir itu bagaimana? Al-akhi yang kecil yang pakai. Iya, tahu dia. Loh, jangan oleh. Antum ya, akhi. Oh, ya enggak ya. Mas, kalau nak ndur ngisor, nyampur kafir dari siji. Dari satu itu. Nah, ini. Gak apa-apa. Biarnya nunggu dulu. Allah musta'an. Gimana ini? Masa enggak ada yang bisa menjawab ini? Ini gampang ini pertanyaannya ini. Yang pakai imam merah itu. Lucu noleh. Jatuh. Ini yang kecil itu. Iya. Loh, kenapa aku enggak bisa membedakan antara muslim sama yang kafir? Oh, durung nyantol. Pelnya belum dipasang itu, kabel katanya ini. Allah musta'an. Ah, kamu yang sendirian itu. Iya. Kenapa kok enggak bisa membedakan? Apa katanya? Mas, gak nyambung kan. Mas, jangan sendirian. Kamu enggak bisa jawab. Allah musta'an. Repot juga rupanya jawabannya ini ya. Nah, saya serahkan sama yang sudah berpengalaman saja ini. Nah, pengalaman karena usia tuanya, tapi bukan antum berdua. Mana ini kok enggak ada lagi ini? Nah, itu simbah. Ya, jenengan, Mbah. Iya. Atau meninggal bagaimana sih? Aduh, maaf ini Pak, nggak nyambung ini pertanyaan ini Pak. Nah, ini kok si Mbak yang katanya lagi nih. Anjingan Pak. Iya. Loh, jangan oleh Pak. Nggih, monggo. Hah? Bukan maksud. Wah, ini nggak ngikuti alur ceritanya tadi itu. Tadi itu, jadi kondisinya sekarang ikhwan fillah azakumullah, kondisi yang kacau balau sudah. Kondisi yang carut marut sudah. Ya akibat enggak taat sama Rasul. Kan begitu. Dibalik sama pasukan Khalid bin Walid, dari atas dia menyerang. Dari atas menyerang, kemudian kaum muslimin dari sebelah sana juga menyerang sehingga kaum muslimin di tengah-tengah. Karena serangannya terus bertubi-tubi, menggelombang begitu dari dua arah sehingga menyampur kondisinya. Menyampur kacau balau, tidak paham ini siapa musuhnya. Nah pertanyaan saya loh, kok bisa begitu gitu loh. Nah kok bisa kemudian nyampur, kemudian tidak tahu ini mana yang muslim, mana yang kafir. Bagaimana kok bisa begitu itu? Kenapa? Kenapa gak bisa membedakan antara mana yang muslim, mana yang kafir? Wah berat juga ini pertanyaan ini. Ini yang ya, bukan ini, apa ini? Doh kan ikut-ikutan, nggak nyambung jenengan lagi. Allah musta'an. Ha, apa ini? Iya. Nah, iya. Lo kok bisa menyangka demikian itu bagaimana? Kok nggak ngerti kalau itu orang kafir? Bentar ya saya tunjuk rek, jangan ada yang angkat tangan, repot urusan lagi. Entah dia ya. Bapak, gih, monggo. Masya Allah, kasihkan sama dia. Masya Allah, betul pak, Allah farisik. Iya betul. Kenapa enggak bisa membedakannya ya kawan? Ya memang waktu itu mereka sama pakaiannya. Podo kabeh. Terima kasih banyak pak. Masya Allah. Cerdas. Semuanya sama. Imamah ya imamah. Pakai jubah gini ya jubah begini. Sama waktu itu. Ya sama-sama orang Arabnya. Nggak ngerti. Mana yang muslim, mana yang kafir sudah. Nah kalau sekarang kena. Misalkan kaum muslimin menggunakan pakaian putih-putih semua, pakai imamah, orang kafirnya pakai loreng-loreng. Ya kamu tahu ini bukan kita, ini ter mati. Allah musta'an. Jazakallah khair, Pak. Allah farfi. Masya Allah, Masya Allah. Hal kata ikhwan. Sampai pada akhirnya, fanabutina azakumullah, diisukan Ar-Rasul alaihissalam meninggal dunia ketika itu. Sangat gendeng ketika itu. Namam, ini diakibatkan, fanabutina azakumullah, tidak taat kepada Rasul alaihissalam dalam pertempuran, maka terjadilah yang satu ini. Paham ya? Maka Allah menerangkan setelah itu di ayat ini, dan memang ayat ini berbicara tentang masalah perang Uhud. Wala tanaza'u fatashalu wa tadhhabari hukum. Kalian jangan bersengketa, jangan berselisih. Ini berbicara tentang orang-orang di atas pasukan sniper tadi itu. Sebab kamu akan gagal dalam perang kalian dan akan hilang kekuatan kalian. Sabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Menunjukkan yang orang yang dinasihatkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu manfaatnya sangat besar. Sampai berkaitan dengan masalah jihad fisabilillah, berkaitan dengan permasalahan kemenangan kaum muslimin, berkaitan dengan masalah kekuatannya kaum muslimin. Masya Allah. Sekali lagi menunjukkan kepada kita keharusan taat kepada Rasulullah SAW. Dan itu merupakan bentuk perpegangan dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Sebab taat kepada Rasul ikhwan itu di masa hidupnya. Adapun setelah meninggal dunia, maka yang terjadi ialah taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Ini para hadirin azakumullah, beberapa ayat yang menerangkan kepada kita keharusan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi sesungguhnya ayat yang lainnya. Adapun ayat-ayat yang sangat tegas memerintahkan kita semuanya untuk berpegangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau mengamalkan sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, فَخُذُوهُ, maka ambillah ia. Perintah ya, maka ambillah ia. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan di semuanya. وَاتَّقُوا اللَّهَ, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini ayat yang sangat jelas, sangat tegas memerintahkan kepada kita semua, ikhwan fillah azakumullah, untuk mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam untuk melaksanakan perintah-perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau. Dan itu dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda ketakwaan seseorang. Allah menerangkan setelah ayat tersebut, wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Perintah bertakwa setelah perintah untuk mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menunjukkan kepada para ulama bahwasanya mengambil sunnah Rasul, mengilmui, mengamalkan, menghidupkan, mengagungkan, mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda ketakwaan seseorang. Sebaliknya, kalau orang itu kemudian tidak mau mengambil sunnah beliau, tidak mau mengagungkan sunnah beliau, menentang sunnah beliau, Allah memberikan ancaman di akhir ayat, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras hukumannya. Sangat keras hukumannya. Masya Allah. Ayat yang sangat wadah, yang sangat jelas sekali, ikhwan fillah azakumullah, tentang masalah ini. Juga ikhwan fillah azakumullah, ayat yang lainnya yang juga menerangkan tentang masalah ini ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepadanya dengan zikir yang sangat banyak. Naam ya ikhwan. Ini ayat ikhwan fillah na'azakumullah. Bahasanya ialah bahasa berita. Namun maknanya ialah makna perintah. Ayat ini ikhwan fillah na'azakumullah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin untuk menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai qudwatun hasanah, panutan yang baik, uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang baik, dan itu dijadikan sebagai tanda orang itu mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, dan sebagai tanda orang itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Rasul sebagai qudwatun hasanah itu di masa hidupnya langsung meniru bagaimana pri kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuat demikian, ditiru. Beliau salatnya begini, ditiru. Beliau puasa begitu, ditiru. Beliau begitu hajinya, ditiru. Beliau apa namanya cara makannya begini, ditiru. Itu yang namanya uswatun hasanah, menjadikan beliau sebagai contoh yang baik semasa hidupnya. Adapun setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, maka ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap kaum muslimin, segenap umat manusia, untuk menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai imam mereka, sebagai pedoman mereka, landasan mereka, asas mereka. Mereka menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menjadikan sunnah Rasul sebagai panutan yang baik, contoh tauladan yang bagus dalam berakidah, dalam beriman, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam taati Allah, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam berakhlak, dalam kehidupan sehari-hari. Harus menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswah kita, sebagai imam kita, sebagai tauladan kita. Nah, ikhwan, itu sangat jelas ayatnya. Ayat yang lainnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, bila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi ini ayat yang mulia, yang juga tegas dengan lewat perintah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, semasa hidupnya langsung ikut dengan beliau, adapun setelah wafatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini para hadirin azakumullah, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tanda kejujuran, bukti kejujuran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, ada konsekuensinya, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ur rasul, itu merupakan min asbab, sebab-sebab mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Juga ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asbabil maghfirah, termasuk sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setelah itu, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Besar ya ikhwan. Sehingga itu bahwa sunnah di samping perkara yang wajib juga ternyata membawa keutamaan-keutamaan perkara-perkara yang mulia, bukti kecintaan kepada Allah, bukti apa namanya sebab untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu, dan bila kalian mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah menegaskan, wa ti'uhu la'allakum tahtadun, taatilah Rasul alaihi salatu wassalam, semoga kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'atul Rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asbabil hidayah, termasuk sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Besar ya kawan, sangat besar sekali ikhwan fillah azakumullah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Juga ikhwan fillah azakumullah, menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan, menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakim, menjadikan sunnah beliau alaihi salatu wassalam sebagai pedoman dan landasan, itu merupakan tanda iman. Dan bahkan dinyatakan belum beriman seseorang itu, sama sekali belum beriman orang itu, kalau dia belum menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakimnya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan dalam sebuah firman-Nya, ini disebutkan dalam surat An-Nisa ya kawan, Allah menjelaskan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini nafyul iman as-sahih, nafyul sihah ya ikhwan, menafikan, meniadakan keabsahan iman. Mereka tidak beriman sama sekali hingga menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka perasaan berat hati dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka tunduk sepenuhnya dengan keputusan kamu tadi. Nah, ya kawan, ini juga merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, juga merupakan persyaratan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ya ikhwanabidina azakumullah, menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qadhi, sebagai hakim, itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah tabaraka wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapannya kaum mukminin ketika mereka diseru, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, supaya Allah dan Rasul-Nya menghukumi perkara-perkara mereka, sifatnya kaum mukminin ialah mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Sebagai sifatnya kaum mukminin, sekaligus min asbabil falah, sebab-sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Menjadikan Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah beliau alaihi salatu wassalam sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini ikhwan fillah azakumullah, ayat-ayat Quran. Dan masih banyak lagi sungguhnya ikhwan fillah azakumullah, ayat-ayat yang lainnya. Sangat banyak, puluhan ayat ya ikhwan. Cuma saya bawakan beberapa ayat untuk menegaskan kepada kita bahwasanya menghidupkan sunnah, mengagungkan sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menelakkan sunnah, perkara yang wajib atas setiap insan, membawa rahmat, membawa hidayah, membawa ampunan, membawa kebahagiaan, sebab diampuni oleh Allah, sebab begini, sebab begitu. Nah, menunjukkan sekali lagi, bahwasanya Luzumus sunnah, berpegangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan kunci kebahagiaan dunia akhirat. Adapun hadis yang menjelaskan tentang masalah ini juga sangat banyak yang menafati na'azakumullah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya, dalam kitabul i'tisam bil kitab wa sunnah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qalu, "Wa man yaba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Semua umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan." Ada yang mau tanya, "Ya Rasul, siapa yang enggan itu? Kok ada orang yang enggan masuk surga itu?" Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dialah orang yang telah enggan. Ini hadis sahih ya ikhwan. Jelas menunjukkan bahwasanya taatul Rasul, mentaati Rasulullah SAW, itu merupakan kunci sebab seseorang itu masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sa'adah ukhrawiyah, kebahagiaan ukhrawiyah kana tina asakumullah. Juga bukan dalam riwayat yang lainnya yang cukup panjang. Saya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ya ikhwan dalam sahihnya. Riwayat yang cukup panjang kana tina asakumullah yang menggambarkan keharusan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sebab penting riwayat ini ya. Ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'at malaikatun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa na'im." Datang beberapa malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beliau sedang tidur. Faqala ba'dhum, maka sebagian malaikat mengatakan, "Innahu na'im." Dia sedang tidur. Waqala ba'dhum, sebagian lain mengatakan, "Innal 'ayna na'imah wal qalbu yaqdan wal qalbu yaqdan." Mata dia tidur, tapi hatinya terus terjaga. Faqalu, maka mereka malaikat mengatakan, "Inna li sahibikum hadha mathala." Sesungguhnya teman kalian ini, orang ini memiliki permisalan untuk kalian. Memiliki permisalan. Fadribu lahu mathala, maka bikin permisalan untuk orang satu ini. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan, "Innahu na'im," dia lagi tidur. Faqala ba'dhum, dan yang lain lagi mengatakan, "Innal 'ayna na'imah wal qalbu yaqdan," matanya yang tidur, hatinya terjaga. Faqalu, maka mereka pun membuat permisalan. Permisalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tolong dicermati baik-baik ini permisalan. Kata mereka ya. Mathaluhu kamathali rajulin bana dar. Permisalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan, seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Selesai bangun rumah. Bana daran, selesai bangun sebuah rumah. Wa ja'ala fiha ma'dubah. Dan orang tadi pun akhirnya membuat jamuan makan. Ma'dubah itu jamuan makan. Enggak ada hubungan apa-apa. Enggak ada acara ini, acara itu. Yang penting membuat makanan. Dan mengundang orang untuk makan dalam rumahnya. Wa fa'ata da'iya. Si empu rumah itu mengutus seorang da'i yang menyeru. Menyerukan kepada orang-orang di luar sana, "Yo, masuk ke rumah. Yo, masuk ke rumah. Makan enak. Masuk rumah. Makan enak." Begitu. Faman ajabat da'i dakhala dar. Maka barang siapa yang memenuhi panggilan sang penyeru tadi, maka dia masuk dalam rumah tersebut. Wa akala minal ma'dubah. Dan dia akan makan enak dari suguhan-suguhan tadi. Mau diundang. Suruh makan. Wa man lam yujib da'i lam yadkhul dar wa lam ya'kul min al-ma'dubah. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan sang penyeru tadi, ya otomatis dia enggak bakal masuk rumah tersebut. Ya otomatis enggak makan suguhannya, kan begitu. Paham enggak? Qalu, malaikat mengatakan, awwiluha yafqaha. Coba kalian takwilkan itu permisalan, barangkali dia bisa memahaminya. Maka sebagian mereka mengatakan, dia tidur. Yang lain mengatakan, matanya yang tidur, hatinya terjaga. Faqalu, maka mereka menjelaskan makna permisalan tadi. Faddaru al-jannah wadda'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya rumah tadi itu ialah surga. Makanannya apa? Enak. Ya kena enak makanannya. Aduh, makanannya apa? Enak. Ya kena enak surga, rek. Maksudnya makanannya yaitu kenikmatan surga. Paham ya? Naam. Wadai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang diutus tadi yang keluar rumah manggil-manggil orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Maka barang siapa yang mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa Muhammadan faqad asa Allah. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Kena. Kan begitu. Kalau orang taat kepada Rasul, ya masuk dalam surga. Makan enak. Bisa garansi. Kalau orang itu bermaksiat kepada Rasul, tidak mau mentaati Rasul, ya enggak masuk surga, ya enggak makan enak. Terus masuk ke mana ini? Masuk ke neraka ya, kawan. Itulah urusannya ya. Duhai kiranya ini permisalan hanya untuk di dunia. Duhai kiranya ya kawan. Urusannya ialah bangun rumah. Bangun rumah, seorang lagi bangun rumah. Selesai bangun rumah, manggil. Orang-orang ngutus si fulan. Ya Allah si fulan, panggili semua orang yang ada di luar sana. Suruh masuk ke rumah saya semua. Makan enak. Duhai kiranya cuma demikian saja. Urusan makan-memakan saja. Hah? Di dunia urusannya gampang, enggak bisa makan di rumah kamu ya sudah, banyak warung, kan begitu. Tapi karena fitna azakumullah, urusannya ialah akhirat. Urusannya ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti karena fitna azakumullah, tidak ada pilihan kecuali cuma dua. Imma jannah wa imma nar. Kalau enggak surga, neraka tempatnya. Kalau enggak surga, neraka tempatnya. Maka kalau kemudian orang itu tidak mau mentaati Rasul alaihissalatu wassalam, tidak mau mengamalkan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, bahkan bermaksiat kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ya khalas, siap-siap saja tidak masuk di rumah surga tadi. Tidak bakal bisa memakan yang enak di sana. Ya siap-siap saja untuk masuk ke dalam neraka. Di yaumul akhir ya ikhwan, enggak ada penginapan hotel. Di sana tidak ada apartemen, di sana enggak ada itu semua. Di sana enggak ada yang namanya warung, enggak ada yang namanya restoran. Kalau enggak ada surga, maka neraka tempatnya. Maka disebutkan dalam akhir riwayat ini, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nas. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang memilah-milah, membedakan antara umat manusia ini. Ada orang yang mukmin yang beriman kepada beliau, percaya dengan panggilan beliau, masuk rumah makan enak. Dan membedakan antara orang-orang yang mendustakan beliau, orang kafirin yang mendustakan beliau, yang enggak percaya dengan berita beliau, maka dia pun menjadi kaum kafirin, enggak masuk rumah, enggak makan enak. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini gambaran yang sangat jelas dan wadah. Semua orang insyaallah paham. Tapi repotnya, khanafidina asyakumullah. Permisalan ini khanafidina asyakumullah, ketika dijalani dalam kehidupan sehari-hari, ternyata memiliki gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, rintangan yang cukup berat. Repotnya pula yang khanafidina asyakumullah, rumahnya tidak kelihatan. Ya kan? Repotnya pula yang khanafidina asyakumullah, hidangannya belum tercium sampai sekarang. Paham tak? Ketika Rasul memberitakan barang siapa yang mentaati saya, masuk dalam surga. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat. Ma la ainun ru'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang enggak mungkin, yang tidak pernah dilihat sama mata, atau didengar sama telinga, atau terbetik dalam hati. Repotnya kita enggak melihat rumahnya mana, surganya itu kayak apa, bagaimana bentuknya, bagaimana makanannya, bagaimana kenikmatannya. Kita belum lihat. Hanya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar kenikmatan surga. Ini yang repot, khonabidina azakumullah. Dalam keadaan ini, khonabidina azakumullah, godaan syaitan yang namanya dunia wa mafia, dunia seisinya di depan mata. Iya kan? Kamu dihias-hiasi dunia itu dengan penuh kenikmatan, kemaksiatan dibungkus kelezatan. Hah? Orang ingin berfoya-foya dalam kehidupan dunia, kelihatan di depan mata, dunia, lihat saya, rumahnya indah, mewah, mobilnya bagus, uang banyak, langsung kelihatan di mata, ya tergiur. Kan begitu? Ya Pak ya? Itu khanafatina azakumullah yang membuat kemudian sebagian orang tidak mempercayai beritanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fallahul musta'an, Allahul musta'an. Ini ikhwan. Sehingga sekali lagi ikhwan amatina azakumullah. Perlu untuk kemudian diperhatikan permisalan yang seperti ini. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengagungkan sunnah beliau, mentaati beliau, mengamalkan sunnah beliau. Itu ternyata jalan menuju dalam surga ya ikhwan. Ujungnya ialah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lainnya lagi. Kali ini permisalan yang kedua. Sekian riwayat ini dalam Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan permisalan. Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qauma. Sesungguhnya permisalan saya dan permisalan agama yang saya bawa, wahyu Allah yang aku bawa, itu diumpamakan seperti seorang laki-laki datang ke sebuah kaum sambil mengatakan, ya qaumi inni ra'aitul jaisa bi'aini wa inni ana an-nadhirul 'uryan fan-naja'a. Ini orang datang ke sebuah kaum sambil mengatakan, wahai kaumku, saya melihat pasukan di balik gunung sana atau pasukan dengan mata kepala saya sendiri. Saya ini pemberi peringatan yang telanjang. Selamatkan diri kalian. An-nadhirul 'uryan, istilahnya ikhwan, pemberi peringatan yang 'uryan, yang telanjang. Kebiasaan orang-orang dahulu ikhwan fillah azakumullah, orang jahiliyah, kalau melihat sesuatu yang membahayakan sukunya, kabilahnya atau kaumnya, untuk menunjukkan keseriusan dia, menunjukkan kejujuran dia, telanjang orang itu. Misalkan dia punya sawah di balik gunung, misalkan. Ini lembah ini apa namanya, kaumnya dia. Dia lagi ngaduk sawah, melihat dari atas pasukan, kan begitu. Pasukan musuh ini jelas mau menyerang kaumnya ini. Mereka bergerak maju untuk menyerang kaumnya. Ini merupakan bahaya besar. Gak ada yang tahu kaumnya di rumahnya masing-masing. Cuma dia yang melihat. Lagi maju-maju lihat pasukan tadi. Maka orang seperti ini, khana bintina azakumullah, berteriak dari tempatnya sambil lari, bayangkan. Berteriak, ya kaum, inni ru'aitul jaisa bi'aini wa anan nadhirul 'uryan an-naja. Gitu. Sambil dilepas bajunya dan bawahnya. Gitu. Faham ya? Telanjang dia. Semangat, wahai kaumku, saya melihat pasukan di balik bukit tadi. saya ini. Begini nih. Hah? Selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Maka kaum tadi, kaum tadi, astagfirullah, dari jauh melihat, ini orang memberikan peringatan, sambil telanjang seperti itu. Serius itu orang. Gak bakal bohong. Ya langsung mereka siap-siap untuk bertempur atau mengungsi. Saya paham ya? Disebut dengan istilah An-Nadhir Al-Uryan. Dulu ya ikhwan. Rasul alaihissalatu wassalam memisalkan diri beliau seperti itu. Tidak kemudian beliau ngomong sambil telanjang. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ya ikhwan. Tapi saya ini kata Rasul. Permisalan saya seperti seorang yang datang pada suatu kaum dan mengatakan demikian. Wahai kaumku, saya melihat pasukan dengan mataku. Dan saya ini layaknya seperti An-Nadhirul Uryan. Orang yang memberi peringatan dan telanjang. An-Naja. Selamatkan diri kalian. Fata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju. Fantalaku ala mahlihim fanajau. Wakadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum. Fasubbahahum al-jaysh. Fa'ahlakahum wajtahahum. Kata beliau, maka ada sebagian sejumlah kaum tadi mentaati orang tersebut. Mereka langsung bersiap-siap. Pergian dengan segera. Mereka berangkat mengungsi jauh dari wilayahnya, jauh dari perkampungannya. Maka mereka pun selamat dari serbuan musuh. Sebagian lagi yang lainnya mendustakan orang tadi. Maka mereka pun tenang saja. Tenang. Tempatnya. Bermalam di tempatnya, santai. Bohong itu. Maka keesokan harinya pun musuh datang dan memberangus mereka semua dan menghabisi mereka semua. Kata Rasulullah SAW, "Fadzalika mathalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi wa mathalu man 'asani wa kadzaba bima ji'tu bihi min al-haq." Demikianlah perumpamaan seseorang yang mentaati aku dan mengikuti apa yang aku bawa. Dan perumpamaan orang yang bermaksiat kepada aku dan bermaksiat dengan apa yang aku bawa. Maka orang yang taat kepada Rasul alaihissalatu wassalam, maka dia akan selamat dari kehancuran, selamat dari serbuan, dan dia akan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang bermaksiat dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat kepada sunnahnya, maka dia akan hancur binasa, terkam sama musuh-musuhnya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini permisalan yang berikutnya, ikhwan fillah, na'udzubillah. Sekali lagi, ini semuanya ikhwan fillah, na'udzubillah, menunjukkan pentingnya untuk berpegangan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, pentingnya untuk menggali, mengilmui, mengkaji, mengamalkan, menghidupkan, mengagungkan dan mendakwakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan asbabul falah. Sebab kebahagiaan, asbabun najah, sebab keselamatan, wa asbabur rahmah, sebab rahmat dari Allah, wa asbabul hidayah, sebab mendapatkan hidayah, wa asbabul mahabbah, sebab mendapatkan kecintaan dari Allah, wa asbabul maghfirah, sebab mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meyakini, ikhwan fillah na'udzubillah, bahwasanya ittiba'us sunnah, al-i'tisam bis sunnah, memegangi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, itu merupakan sebab mendapatkan dan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya persilahkan. Ba'dal maghrib terus lagi pembahasannya berikutnya, orang-orang yang menentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kasih jatahnya. Paham? Tenang aja. Sambil santai-santai. Yang mau tanya silakan. Antum enak ini tuh ya. Dia ngomong punggungnya mau retak. Allah Ustaz. Hah, tafadhol. Oh, kemarin lagi ini. Senang sama pembentan tuh ya. Antum gimana? Apa? Iya, kartu gakin. Kok gak miskin terus? Itu dana memang untuk rakyat yang gak mampu. Masya Allah. Terus untuk mendapatkan itu dana, gak ada persyaratannya? Hanya untuk rakyat yang enggak mampu. Lah kok dipungut biaya administrasi? Yang antum tanyakan sekarang ini ialah bagaimana kalau kita mengambil dana itu bagi orang yang tidak mampu. Masya Allah ya kawan. Ini karena kita nasihatkan di antara upaya pemerintah untuk menanggulangi gakin. Amam. Maka ya karena kita nasihatkan kalau memang itu murni dari pemerintah. Amam. Untuk keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu. Maka diperbolehkan ya karena kita nasihatkan mengambil dari pemerintah. Boleh ya kawan. Selama tidak ada perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Jadi paham ya? Kita pernah bertanya waktu itu di kepada Syekh Syekhna Abu Abdul Rahman Yahya Ibnu Alil Hajuri Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, ketika itu setelah kedatangan Dubes Indonesia untuk Yaman ke pondok, ke markis ketika itu. Indubes ternyata sudah lama kerja di Yaman, gak pernah nyempatkan main ke pondok, kecuali pas mau pindah ke tempat yang lain. Selesai masa kerja di Yaman, dengan beberapa hari, pindah ke tempat yang lain, mampir ke pondok. Ketemu dengan Syekh, berbincang-bincang, dinasihatkan untuk mempermudah orang Indonesia datang ke Yaman, belajar begitu, Masya Allah, disebutkan Indonesia di sini, baik-baik mereka, bagus-bagus, pinter-pinter, itu Masya Allah, senang gitu, dubesnya itu kelihatannya. Tamam? Sudah selesai, mereka pulang. Waktu itu sebagian ikhwah saya, kemudian Al-Ustaz Abdul Mu'ti Al-Medani, ada lagi satu atau dua orang lagi ikhwan. Masuk, waktu itu pada asar kalau saya ikhwan. Syekh berdiri masih ya. Diri. Saya tanya. Yang tanya waktu itu Ustazul Mukti. Ya Syekh. Kenapa hukumnya kita mengambil uang dari pemerintah? Depsos. Untuk memulangkan kita. Anak mau pulang Syekh. Katanya Ustazul Mukti. Saya mau pulang Syekh. Tidak ada biaya. Gimana kalau saya ngambil biaya dari pemerintah? Belum mengatakan benar hukumah. Dari pemerintah. Namanya Syekh. Belum mengatakan labas. Akhidul manul hukumah. Tidak apa-apa mengambil hak dari hukumah untuk yang seperti ini. Boleh ya, ikhwan kata saya. Tadi paham ya? Paham ini? Nah, jawabannya dengan yang tadi. Sama kasusnya. Ya kan? Dipsos menyediakan dana khusus untuk itu. Untuk memulangkan orang-orang Indonesia di luar sana. Yang ingin pulang. Khusus, dana khusus untuk Yaman. Ya ambilin, boleh. Silahkan. Demikian pula yang menerima azakumullah kalau pemerintah membuat dana khusus, dana kesehatan, atau bantuan, misalnya untuk gakin keluarga miskin, maka kalau Anda termasuk keluarga miskin, namun dengan melapor kepada lurah atau kepada RT, diketahui memang kamu gakin, kamu sudah mendapatkan santunan dari pemerintah, dalam bentuk beras, atau minyak, atau uang, atau kesehatan, perkara yang boleh, perkara yang jais. Boleh kan abadi nasakumullah. Saya paham ya. Selamat tidak ada perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Ada. Misalkan. Apa? Dana. BBM. Apa namanya? Subsidi. Langsung. Tunai. Subsidi. SLT ya. PLT apa itu? Oh, bantuan BLT kok P. BLT, bantuan langsung tunai. Ditujukan untuk keluarga miskin. Paham ya? Kalau misalkan antum betul-betul keluarga miskin yang membutuhkan, boleh kamu minta sama pemerintah. Enggak ada masalah. Repotnya tadi itu, pura-pura miskin dia. Hah? Padahal 3 bulan sekali 300 ribu per orang rebutan. Nah, sudah begitu, sudah untuk keluarga miskin. Yang teman kadang sebagian apa namanya pemerintahan ini disunat. Iya, di sebagian daerah dari pihak desa dengan alasan untuk bangun desa, untuk ini, untuk itu disunat. Yang tadinya 300 ribu rupiah ada yang dapat 250, ada yang dapat 200, ada yang dapat 150.000 rupiah. Dengan alasan untuk membangun desa. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya, sugi-suginya banyak kok. Gak minta sama yang kaya-kaya itu. Minta sama yang kaya. Hah, sini, bangun desa. Gitu. Sudah ngerti miskin, orang yang gak mampu, sama sekali setengah mati, hidup pun gak mau, mati, gak pernah mati. Diperes lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Hah, itulah ya, kawan. Hah, mentalitasnya orang Indonesia ini. Allahumma musta'an. Dari banyak ya. Nah, selama enggak ada pelanggaran syariat enggak ada masalah insyaallah taala. Yang lain? Jadi yang saya pahami itu dana dari pemerintah merujuk ke sana, cuman yang ngurusi askesnya tadi itu. Iya kan? Begitu atau bagaimana? Tadi yang saya pahami di pertanyaan tadi itu, ini pemerintah punya dana khusus untuk kesehatan gakin. Dicurahkan ke masing-masing daerah melalui asuransi kesehatan. Tadi pahami? Dalam itu mereka yang menangani, yang mengelola begitu. Sehingga nanti ada yang miskin, berapa tambah bayar, nah begitu. Paham insyaAllah ya? Kalau ini saja tidak ada masalah ya. Tetapi, kalau kemudian Anda yang harus berasuransi, asuransi kesehatan, Anda harus bayar tiap pekan atau tiap bulan sekian. Kalau kamu enggak pernah sakit, ya sudah bayar terus, bayar. Pas kamu sakit, tinggal kamu serahkan kartu nama kamu, bebas biaya. Ini khonamatina azakumullah, perkara yang situ ada perkara yang membahayakan, perkara yang memabarutkan, ada unsur riba dan segala macamnya. Itu yang menjadi permasalahannya, ya kawan. Kalau cuma semata-mata sebagai wadah, disalurkan pada tempatnya, enggak ada masalah. Saya paham ya? Naam, wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya antum masih ragu-ragu dengan keadaan askes yang ada itu, ya khalas, kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ma yarifuka ila ma la yarifuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang kamu enggak ragu. Kamu tawakal kepada Allah, berobat sebagaimana kemampuan antum. Ya, hadza afdal. Naam, wallahu a'lam bissawab. Fungsinya apa itu? Gimana? Kalau kemati? Loh, diurus uang, keluar uangnya. Saya jadi curiga sekarang ini. Ketika Anda membuat KTP, KTP yang ada keterangan diasuransikan, bayar. Tok. Harus 19.500 saja. Setiap bulan saja. Administrasi. Terus? Diasuransikan. Ya, ketika mati, uang apa yang keluar itu? Uang 19.000. Ya, tapi itu. Hah? Saya dapat uang berapa? Misalkan. Ngomong. Anda keluar uangnya uang apa? Cuma segitu toh. Keluar uang segitu toh. Artinya itu dari KTP-KTP yang ada, begitu kan? Dikumpulkan sama pihak pemerintah, begitu kan? Dari uang administrasi tadi itu ya, dikumpulkan sama pemerintah, nanti digunakan untuk membantu orang-orang yang seperti itu. Abas, boleh. Yang nggak boleh itu kalau membayar terus, bayar, nggak mati-mati, bayar. itu yang nggak boleh. Sehingga ikhwan yang bertindak, assalamualaikum, itu harus bedakan ya, ikhwan. Yang namanya asuransi dirinci, tidak semua asuransi perkara yang haram. Ada yang haram, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Tadi paham ini? Asuransi yang dilarang ikhwanatina azakumullah ialah at-ta'min at-tijari. Asuransi yang di situ ada bau dagang. Tadi paham ini? Misalkan saya contohkan sekarang. Orang Balikpapan punya usaha besar di Balikpapan ini. Menjual barangnya ke Surabaya. Paham? Atau sebaliknya, orang Surabaya punya usaha besar di Surabaya, mau mengirim barangnya ke Kalimantan sana, menggunakan kontainer. Misalkan dia ngirim apa? Apa kayak yang dikirim ke Balikpapan itu? Hah? Kayu atau misalkan apa sembako atau apa misalkan begitu. 5 kontainer, 10 kontainer misalkan begitu. Nah, orang yang punya usaha ini datang ke pihak asuransi. Paham ya? Datang ke asuransi. Kata saya asuransi ini, Bapak bayar kepada kami 10 juta. Untuk keselamatan barang Bapak ini. Kalau itu selamat barang Bapak, maka 10 juta masuk kantong kami. Paham ya? Tapi kalau ada kerusakan pada barang Bapak, kami yang bertanggung jawab. Paham ya? Kebanyakan orang yang menerima dinar azakumullah yang punya usaha besar seperti itu diasuransikan. Kenapa? Jaminan mutu. Ya kalau misalkan 5 kontainer kayu itu ambles di laut, tenggelam, ganti rugi dari pihak mana? Asuransi. Totalnya itu, Pak, 1M. Mana 1M? Gitu. Itu persyaratan. Begitu kan? Begitu kan? Mudeng deh. Nah, ini enggak boleh ya, kawan. Ini yang tidak diperbolehkan sebab orang yang masuk pada sistem asuransi ini maka dia taruhan antara untung dan rugi. Paham ya? Ketika barang selamat, sukses sampai ke Balikpapan, mendarat dengan bagus. Untung asuransinya 10 juta masuk kantong. Paham ya? Begitu hancur itu binasa itu yang namanya barang 1M keluar, torok rugi deh. Hancur lebur, dia punya apa namanya? Simpanan 100 juta, kerugian 1M, bangkrut. Itu enggak boleh ya, kawan. Itu namanya at-ta'min at-tijari. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta kalian di kalangan kalian dengan cara kebatilan. Enggak boleh itu. Tadi paham? Paham ini ya? Ada lagi ikhwan fillah azakumullah yang namanya at-ta'awun. At-ta'min at-ta'awuni. Asuransi ta'awun. Bagaimana bentuknya ya, Pak? Bentuknya yang mungkin bisa dilakukan atau mungkin ada di tengah-tengah kita. Misalkan orang-orang yang bekerja sebagai supir angkot atau supir taksi lah, sampai gitu. Antar taksi ceritanya ini, bukan perusahaan, orang-orang taksi aja pokoknya ini. Jadi punya paguyuban supir taksi atau paguyuban supir angkot. Paham? Ada yang ngurus masing-masing kalian oleh para supir membayar uang sepekan 5.000. Kita kumpulkan, nanti kalau ada saudara kita yang kecelakaan, yang nabrak atau apa, ini uang kita pakai untuk dia. Begitu. Rutin bayar sepekan atau bulanan, rutin begitu. Begitu nanti uang dikira cukup, stop, sudah ini sudah terlalu banyak uang yang ada pada kita ini, insya Allah cukup. Sementara enggak usah lagi urunan, nanti dulu. Begitu. Ada yang kecelakaan, biar begitu. Butuh uang dia. Nah, masuk rumah sakit. Berapa biayanya? 1,5 juta, dikasih 1,5 juta dari uang tadi. Set, begitu. Wah, uang kita ini berkurang ini. Ayo orang lagi. Tidak apa-apa ya, akhi. Itu perkara yang diperbolehkan syar'i. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantu kalian di atas kebaikan dan ketakwaan dan jangan bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Enggak ada unsur tijarah di situ. Enggak ada. Dalamnya apa ya, Pan? At-ta'min at-ta'awuni. Sehingga yang namanya asuransi itu harus dilihat bagaimana jenis modelnya masing-masing. Kalau sistemnya menyimpang, haram. Sistemnya boleh, maka boleh. Nah, ya, ini khonamudinasakumullah yang saya sampaikan tadi itu yang saya terima dan saya pelajari dan disyabarkan sama Syekhuna Abu Abdullah Abdurrahman bin Umar Mar'i Al-Adani hafizahullahu taala wa syafa, dan beliau bukukan itu dalam kitab beliau syarah Kitabul Buyu' min ad-Darar al-Mudhiyah. Lurinci ta'awun, apa at-ta'min, tijari, at-ta'min, at-tabaduli, at-ta'min, at-ta'awuni. Masing-masing diterangkan hukumnya, ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Sehingga tidak bisa gebyah, uya, gitu kata orang Jawa. Artinya apa? Tidak boleh pukul rata, lihat bagaimana sistemnya. Gitu. Halal, maka silakan. Haram, maka tidak boleh. Nah, kayak tadi itu sekarang. Administrasi, KTP, ya kan? Sama dengan apa tadi itu modelnya. Dengan angkot tadi itu. Dia cuma sekali aja bayar. Tahun antar orang-orang yang tadi itu. Tamam? Cuman tadi itu KTP-nya kalau misalkan enggak dibutuhkan sekali, ya enggak usah pakai KTP, oh enggak ada gambarnya. Kalau misalkan harus menggunakan KTP, kalau enggak ada KTP, orang ilegal ini. Orang mana ini? Membahayakan maka bikin KTP untuk kepentingan-kepentingan pemerintahan dan yang dosa ialah orang yang mengharuskan kita untuk bergambar. Paham ya? Kalau masih ragu-ragu, masih enggak serak dengan sistem KTP yang seperti itu, ya sudah KTP biasa aja, enggak usah KTP yang diasuransikan. Tadi paham ya? Nah, gitu. Ada kan KTP yang polos begitu? Hah? Oh, di sini enggak ada. Di Jawa ada kok. Di Jawa biasa, KTP biasa ya, Pak. Di bawah enggak ada keterangan pemegang KTP yang diasuransikan, enggak ada. Di Jawa ada yang begitu. Di sini harus begitu semua. Iya, semua begitu. Masya Allah, ketat juga balik papan ini. Di balik papan soalnya. Rapat. Allah alam bisawab. Mungkin sampai sini kan kita istirahat sebentar. Dan insya Allah ta'ala pada pertemuan pada maghrib. Akan kita lanjutkan lagi pembahasannya berikutnya. Insya Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin.